to among parsinuangan maraburi luki sopanagana di panadi komi diang berumo. Saguru di Tuhan ido barngaru ono maramaru roki amo paparapi man upanan nanti pasopusi Sari. Terima kasih. huboto. kan mula napito. Parendemon ni doa uhasian na bohat pergining na mulak manokot na i. Si mata ditinggang unggan marta onong so ada naura. Ibu yang dahulu pag matuso. Araw, mano, tuwaw na siya. Sa idang buhok. Soho to alam

Hasulawito.